Baik, hasbuk. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-22 dan sampai ayat yang terakhir pada surat ini, yaitu surat Al-Hasyr. Kita baca ayatnya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maknanya, huwallah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Alimul ghaib was syahadah, zat yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang tampak. Huwar rahmanur rahim, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat pengasih dan penyayang. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Al-Malik, Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, yang Maha Bersih. Al-Mu'min, yang membenarkan Rasul-Rasulnya. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, yang Maha Mengalahkan. Al-Mutakabbir, yang Maha Mulia. Subhanallahi amma yusyrikun, Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, zat yang menciptakan. Al-bari, zat yang menjadikan. Al-musawwir, zat yang membentuk. Lahul asma'ul husna, dia memiliki nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, perkara yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, mensucikan Allah Azza wa Jal. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Aim. Tafsirnya, qala rahimahullahu ta'ala, هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى. Ayat-ayat yang mulia ini mencakup sekian banyak dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna, nama-nama Allah yang baik. وأوصافه العلى, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat. Azimatus sya'ni, perkaranya sangat besar. Wabadi'atul burhan, dan petunjuknya sangat bagus. فأخبر أنه الله المألوه المعبود. Dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa dialah Allah, zat yang al-ma'luh, yang diibadahi, ya, sesembahan yang benar, yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, ya, ada perkara-perkara yang disembah dan dipertuhankan, namun semua itu adalah tuhan-tuhan yang batin. Al-ma'luh yang disembah, al-ma'bud, al-ma'bud yang diibadahi. Alladhi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika likamalihi al-'azim, yang demikian karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang maha besar. Wa ihsanihi asy-syamil, demikian pula kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merata, yang mencakup, menyeluruh, tanpa ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu makhluk yang berada di langit maupun makhluk yang berada di bumi, semuanya mendapatkan ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadbirihi al-'am, dan juga pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh. Ya, alam semesta ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terpeliharanya alam semesta ini berdasarkan tadbir, pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasakan adanya keharmonisan dalam alam ini. Mati lagi. Keharmonisan dalam alam ini, ya, tidak adanya kerusakan, tidak adanya tabrakan antara makhluk dengan yang lainnya, antara bulan dengan matahari, ya, seimbang, selaras, indah dipandang, ya, semua ini adalah keajaiban, ya, perkara-perkara yang besar yang tidak mungkin tanpa ada zat yang memeliharanya. Siapa yang mampu memelihara, ya, sekian jumlah, ya, perkara-perkara yang ada di alam ini, ya, tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak mampu, makhluk yang lain tidak mampu, ya, itu adalah tadbir, pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ilahin siwahu fa innahu batilun, dan setiap sesembahan, setiap tuhan selain Allah, ya, walaupun mereka-mereka itu dijadikan sesembahan, dimintai berkahnya, dimintai pertolongannya, baik, kemudian tertuju padanya qulubun nas, ya, semua itu adalah ilah yang batil, tuhan-tuhan yang batil, yang tidak benar. La yastahiqqu min al-ibadah mithqala dzarratin, yang tidak berhak untuk mendapatkan hak ibadah sedikit pun. Ya. Li'annahu faqirun 'ajizun naqisun, karena tuhan-tuhan yang mereka sembah itu, ya, adalah tuhan-tuhan yang lemah. Nah, jangankan menolong, ya, penyembahnya, menolong dirinya sendiri tidak mampu. Ya, bagaimana adat yang selama itu dijadikan sebagai Tuhan? Ya, yang dijadikan Tuhan adalah zat yang bisa memberikan segala-galanya kepada hamba-hambanya, memberikan kebaikan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, ya, memberikan penjagaan, tadbir dan seluruhnya. Dan itu adalah ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamliku li nafsihi wa la li ghairihi syai'an. Dia tidak memiliki, Tuhan itu tidak memiliki untuk dirinya sendiri, ya, terlebih untuk yang lainnya, syai'an sedikit pun. Ya, tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa diberikan oleh tuhan-tuhan yang, ya, tidak benar itu. Thumma wasafa nafsahu bi'umumil ilmi asy-syamil. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup. Ya. Terhadap apa? Lima ghaba 'anil khalqi wa ma yushahidunahu. Dari perkara-perkara yang tidak tampak, tidak terlihat, tidak terjangkau oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang ghaib, yang tidak hadir di hadapan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semua. Ya. Wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya. Baik, daun yang jatuh saja Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Daun yang kering jatuh, ya. Sekian pohon yang tumbuh di permukaan bumi ini, daun yang jatuh Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kita, ya. Mungkin buah yang jatuh saja di pekarangan kita terkadang luput. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala ya, ilmunya mencakup segala sesuatu. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui wa ma yushahidunahu, perkara-perkara yang disaksikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tertangkap oleh panca indera mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Demikian pula dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi'umumi rahmatihi, ya, menyebutkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, allati wasi'at kulla syai'in, yang mencakup segala sesuatu, ya, wa wasalat ila kulli hayyin, dan sampai kepada setiap, ya, sesuatu yang bernyawa, yang hidup. Ya. Orang-orang kafir mendapatkan jatah, ya. Kemudian orang-orang dari kaum muslimin, mukminin, mereka mendapatkan jatah, jatah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang yang melata, yang tampak di permukaan bumi, yang berada di perut bumi, ya, yang di atas bumi, ya. Semua mereka mendapatkan jatah kebaikan, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma karrara dzikra umumi ilahiyatihi wanfiradihi biha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang penyebutan, ya, ilahiyah Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya berhak untuk diibadahi, selainnya batil. Wanfiradihi biha, dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala atas ilahiyah tersebut. Wa annahu al-malik, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-malik. Apa makna al-malik? Miftah. Yang memiliki, yang menguasai, yang memiliki li jami'il mamalik. Ya. Naam. Li jami'il mamalik. Al-mamalik apa maknanya? Mudrazah. Di dunia dia mamalik. Nah, kerajaan-kerajaan. Yang memiliki kerajaan-kerajaan. Raja-raja yang ada di bumi dan kerajaan-kerajaan yang mereka miliki. Kekuasaan-kekuasaan yang mereka yang kuasai. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'alamul ulwi wassufli wa ahluhu. Ya. Maka alam al-ulwi, alam yang berada di atas, yakni alam di langit, wasufli, dan juga alam di bawah, yakni alam dunia, alam bumi, ya. Wa ahlu, dan penduduknya, isi-isinya yang bernyawa, ya. Al-jami' mamalik, ya. Semuanya adalah mamalik. Sekarang bil ya, mamalik. Kalau tadi tanpa ya. Luqman, mamalik, maknanya apa? Yang dimiliki, ya. Ini bermakna budak, ya. Mereka adalah budak-budak Allah Subhanahu wa taala, mamalik. Ya, karena dalam bahasa Arab ada jamak al-mamalik dan ada jamak mamalik. Bisa antum bedakan bacaannya? Al-mamalik dengan al-mamalik. Kalau al-mamalik itu artinya apa? Kerajaan-kerajaan. Adapun al-mamalik bilya dan dipanjangkan bermakna apa? Mamluk, ya, budak-budak. Ya. Semuanya, ya. Penduduk langit dan penduduk bumi adalah budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Fuqara mudabbarun, mereka adalah orang-orang fakir, makhluk-makhluk yang fakir yang membutuhkan dan mereka adalah makhluk-makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kulluna fuqara. Ya, masing-masing kita adalah orang-orang yang fakir. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Nah, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir, dilahirkan oleh ibu-ibu kita tidak memiliki dan tidak membawa sehelai benang pun sebagai modal rezeki kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mentarbiah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ya dengan jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini adalah bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quddusus Salam, Al-Quddus Al-Muqaddas, yang Maha Suci. Ya, yang Maha Suci. Adapun tafsir-tafsir yang lain, ya bisa antum lihat pada ya tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Baghawi dan makna-makna yang lainnya. Kita fokuskan di sini Al-Muqaddas, yang disucikan, yang Maha Suci. As-Salim artinya apa? Yang Maha Bersih. Ya. Yang Maha Bersih. Allah Subhanahu wa taala Maha Bersih. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Min kulli aibin wa afatin wa naqsin. Tidak ada sedikit pun aib pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun. Wa afatin, dan tidak ada sedikit pun penyakit pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsin, dan juga tidak ada kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Quddus, Maha Suci. Ya, kemudian As-Salam, apa tadi maknanya? Tindin As-Salam. Yang Maha Bersih. Baik, ahsan. Al-Mu'azzam, Al-Mumajjad. Ya, yang diagungkan, yang dimuliakan. Ya. Seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, menyebut Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Li'anna al-quddus yadullu 'ala tanzih 'an kulli naqsin. Karena kata al-quddus menunjukkan at-tanzih, ya, pensucian, 'an kulli naqsin, atas segala kekurangan. Naam. Wat-ta'zim lillahi fi awsafihi wa jalalihi, dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala pada seluruh sifat dan kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini makna Al-Quddus As-Salam. Anda perhatikan kembali tadi ayatnya. Naam. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi. Apa tadi tafsirnya? 'Alimul ghaib. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mengilmui seluruh perkara yang berada di langit dan di bumi. Naam. Huwar Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semuanya mendapatkan jatah ya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Al-Malik tadi. Adapun Al-Malik di sini maknanya raja. Malik, ya. Allah Subhanahu wa taala raja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai al-mamalik, kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini. Dan juga selain yakni makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah mamluk. Ya, mereka adalah budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Al-mu'min. Apa artinya al-mu'min? Al-mu'min al-musaddiqu li rusulihi wa anbiya'ihi bima ja'u bihi. Al-mu'min, ya. Sekilas kalau antum pahami al-mu'min artinya apa? Apa Ja'far? Al-mu'min artinya apa? Sekilas secara keumuman maknanya apa? Beriman, ya. Baik, al-mu'min. Tafsirnya al-mu'min adalah al-musaddiqu, ya, yang membenarkan. Nah, dan ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-musaddiq, yang membenarkan li rusulihi terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala wa anbiya'ihi dan juga nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala bima ja'u bihi dengan apa yang mereka bawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala membenarkan, Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan risalah kepada mereka untuk menyampaikan kepada umat, ya, untuk menyampaikan kepada manusia agar pada hari akhirat tidak ada hujjah, ya, tidak ada alasan untuk mengelak bahwa belum diutus rasul kepada kami, kami bermaksiat, ya, kami berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum ada pengingat, belum ada yang memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala terus telah mengutus para rasul, menjelaskan alhamdulillah, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam al-ilmu mutawafir, ya, yani ilmu ini telah telah melimpah, bisa dengan mudah kita mendapatkan ilmu di mana-mana, ya, bahkan dengan fasilitas yang sekarang kita miliki, adanya radio, adanya mungkin telegram dan seterusnya, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, ya. Namun ingat bahwa bagi rijal, ya, bagi lelaki, maka hendaknya jangan sampai mengandalkan fasilitas-fasilitas yang membuat itu malas. Ya, sudahlah, enggak usah ikut taklim, sudahlah, enggak usah ikut daurah, cukup rekamannya saja. Ya, bahkan ada yang beralasan, saya enggak mau ikut taklim. Ya, dia lupa dengan fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah ila akhirih. Ini disebutkan di situ, nam illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakaruhum fi min 'indah. Al hadis. Ya. Itu adalah fadilah yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia bermajlis di masjid. Alal qaul yakni. Adapun selain di masjid, ya, alal qaul tidak mendapatkan fadilah ini. Di masjid, ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya dengan ibadah talabul ilmi. Ya, ada yang beralasan, saya enggak mau ikut dars. Kenapa? Nanti ikut dars bolong-bolong. Ya, enggak teratur catatannya. Ya. Kalau rekaman kan gampang. Ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3 tinggal di-download, dengarkan, selesai. Ya, sambil nyupir, ya, sambil ngebengkel, ya, sambil masak, ya, sambil makan, sambil di kamar mandi mungkin bahkan. Nah, ini bukan menuntut ilmu seperti ini. Ini adalah, ya, kebiasaannya orang-orang yang malas. Ya. Adapun sebagai talibul ilmi, ya, dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan fadilah nam dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa-masa sekarang ini tentunya jalan keselamatan dan jalan yang bisa memelihara istiqomahan kita adalah dengan menuntut ilmu, dan kenyataannya demikian. Seorang yang jauh dari, ya, majalisul ilmi, nam biasanya dan seringnya sahibul masyakil, nah, pemilik, ya, muskilah-muskilah, ya, permasalahan-permasalahan dalam agama, dalam akhlak, dalam budi pekertinya, dalam, ya, pergaulannya, bermasalah, ya, seringnya seperti itu. Dan biasanya mungkin setahun dua tahun tidak tampak, ya, nanti 10 tahun akan tampak, mungkin 20 tahun akan tampak, ya, disebabkan apa? Dia meremehkan yang namanya majalisul ilmi. Oleh karena itu, kembali kita mengingatkan, selalu mengingatkan kita di sini semua, ya, himmah kita ini bukan sekedar istilahnya itu setor wajah kumpul di ma'had. Bukan targetnya, bukan target. Untuk, ya, ini bukan target inti untuk kita berkumpul di sini. Target inti kita adalah berkumpul di ma'had seperti ini adalah menimba ilmu. Ya, menjadi orang yang saleh. Ya, memelihara keistiqomahan kita. Ya. Dan kembali kepada para ulama kibar di atas bimbingan mereka. Nah, adapun sekedar yang penting kumpul, yang penting mendekat ke ma'had, ini bukan jaminan untuk seseorang bisa selamat dari fitan. Ya. fitnah yang datang silih berganti, ya. Tidak ada jaminan untuk kita selamat, ya. Fitnah yang sekarang besar, boleh jadi, ya, pada waktu yang ke depan akan lebih besar lagi. Dan fitnah ini akan menyambar orang-orang yang lemah dalam masalah ilmu. Naam. Wa kama nash'ur, dan apa yang ya kita rasakan demikian kenyataannya. Baik. Barakallahu fikum. Ini makna al-mu'min. Bil bayyinat, bil ayatil bayyinat, dengan ayat-ayat yang jelas. Ya. Wal barahin al-qati'at, dan bukti-bukti yang pasti, tidak bisa terelak, tidak bisa diingkari. Wal hujaj al-wadihat, dan hujjah-hujjah yang jelas. Tidak ada orang yang mengingkari Al-Quran kecuali mutakabbir. Dia adalah orang yang sombong. Ya, dia adalah orang yang sombong. Baik. Al-Aziz. Al-Aziz alladhi la yughalab wa la yumana'. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa. Naam. Alladhi la yughalab wa la yumana', yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dicegah. Ya. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bal qad qahara kulla syai', bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Bagaimana bisa dikalahkan? Ya Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz. Wa khada'a lahu kullu syai'in. Dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-Jabbar. Naam. Tadi apa maknanya? Berusaha al-Jabbar. Apa tadi? Miftah. Saya terjemahkan apa tadi? Bisa tadi enggak? Ali. Duh. Apa tadi? Ada yang ingat? Apa? Maha mengalahkan, ya. Khair insyaallah. Naam. Al-Jabbar maha mengalahkan. Naam. Alladhi qahara jami'al 'ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan seluruh hamba-hambanya. Wa adz'ana lahu sa'irul khalqi, dan seluruh makhluknya tunduk. Adz'ana tunduk. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yajburul kasir. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menutupi kesedihan hamba yang sedih. Wa yughni al-faqir, dan memberikan kecukupan terhadap orang yang fakir. Al-mutakabbir, ya, yang maha mulia. Alladhi lahu al-kibriya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-kibriya, ya, keagungan. Wal-azamah, kemuliaan, kebesaran. Al-mutanazzah, yang disucikan, yang dibersihkan. An jami'il uyubi wal zulmi wal jur, ya, yang terbersihkan, yang tersucikan dari segala aib, ya, segala perkara yang rusak, kezaliman, wal jur, al-zulm wal jur, ya, bermakna sama kezaliman, kelaliman, dan yang semisalnya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha naam mulia dan maha agung. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara yang mereka sekutukan. Wahada tanzihun amun an kulli ma wasafahu bihi man ashraka bihi wa anadahu. Dan ini adalah pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala apa yang disifati dengannya oleh orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang menentang, mereka memberikan sifat-sifat yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka adalah orang-orang yang durhaka. Naam, subhanallahi amma yushrikun. Baik. Huwallahul khaliq. Kemudian sifat berikutnya, nama berikutnya. Huwallahul khaliq, Dialah Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq li jami'il makhluqat, ya, menciptakan segala seluruh makhluk-makhluknya, ya, al-Bari yang menjadikan, al-Mabru'at perkara-perkara yang ada, al-Musawwiru yang membentuk, lil-Musawwirat musawwarat yang membentuk, ya, perkara-perkara yang ada di alam ini. وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّقْدِيرِ. Dan nama-nama ini, Al-Khaliq, apa tadi maknanya? Yang menciptakan. Al-Bari, Abu Yasir, apa tadi Al-Bari? Diulang, Al-Khaliq maknanya apa? Menciptakan. Al-Bari. Al-Bari. Aba Zur'ah al-Bari menjadikan, al-Musawwir Aba Tufel al-Musawwir Aba Tufel, apa maknanya tadi al-Musawwir? Ayo saling membantu, dibantu Abu Yasir, apa yang membentuk. Nama-nama ini terkait dengan al-khalaq, penciptaan, wat-tadbir, pengaturan, wat-takdir, dan penentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dhalika kulluhu qad farada Allah bihi, dan semua yang terkandung dalam nama-nama itu, penciptaan, pembentukan, dan ya pengadaan, ya semuanya adalah ya hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hal itu semua. Lam yusharikhu fihi musharikun, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki nama-nama yang baik. Naam, ay lahu al asmaul katsira jiddan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang sangat banyak sekali. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam al-qa'idah, na'am, al-qawa'id al-musla, na'am, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala ghairu mahsuratun bi'adadin mu'ayyan, ya, dalam qa'idah as-sadisah, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah jumlah yang tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya. Ini tidak ada batasannya untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak terbatas dengan yang jumlah tertentu. Naam. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hibban Al-Hakim, dan hadis ini sahih. Naam. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Coba talabah yang menerjemahkan. Naam, Dindin. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ayat surah. Aku meminta kepadamu bi kulli ismin huwa lak. Naam, ahsan. Sammaita bihi nafsak, Ali Wailali. Baik. Aw anzaltahu fi kitabik, Miftah. Yang depan-depan dulu. Naam, ahsan. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Siapa Yasir? Sudah bisa belum? Coba dicoba, ya. Aw anzaltahu fi kitabik. Yang keras, atau yang kamu, yang kau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Naam, Ja'far. Yuk. Apa maknanya? Aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Kemudian Abdul Razak. Taim Ahsan. Aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak. Siapa? Ridho. Atau aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib 'indaka. Ista'sarta apa? Kedepankan. Ini yang senior ini harusnya nih. Ridwa terus siapa lagi? Lukman. Sudah lama tahun di sini? Berapa tahun? 4. Masya Allah. Lanjut ya. Nah. Apa Lukman? Aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Ma'rafta. Nah, khair insyaallah. Fasih hada. Nah, antum sudah berapa tahun? 4. Ayo coba. Sudah belajar Fadlul Musla? Sudah. Hah? Lama darus dah? Ayo insyaallah. Coba dilengkapi terjemahannya, dipas-paskan dulu. Syekh Khalid. Ya. Sudah dekat. Baik, ya. Ya, insyaAllah kurang seperti itu. Ista'tarta, yani, nah, bermakna, ya, untuk diri sendiri, ista'tarta, bisa diterjemahkan dengan yang disembunyikan, bisa. Nah, fi'alun ghaibi indak, pada ilmu ghaib, di sisimu. Baik. Asyahid di sini, syahidnya mana yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Mana syahidnya? Siapa? Mana? Santri mana? Antum. Ya. Apa wajib istilahnya? Baik. Yani dari sisi apa? Menunjukkan itu tidak terbatas. Baik. Jadi masih ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ditampakkan kepada hamba-hambanya. Nah. Tadi disebutkan as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang yaitu adalah milikmu, sammita bi nafsak, yang engkau nami dirimu dengannya, ataukah engkau turunkan di dalam kitabmu, ataukah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Kemudian aw ista'tharta bi fi ilmil ghaib 'indak, ataukah nama yang engkau bersendirian dengannya pada ilmu ghaib di sisimu. Ya, siapa yang mengetahui nama Allah subhanahu wa ta'ala yang itu di nam yang ada pada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Nam hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tidak ditunjukkan kepada beliau, beliau tidak akan mengetahui. Ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu al-ghaib. Ya, apa di antara buktinya bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib? Ada yang tahu dalilnya atau kisah atau sesuatu yang menunjukkan bahwa nabi kita tidak memiliki, tidak mengetahui ilmu al-ghaib? Nah, ada faedah. Ya, Ismail mungkin tahu. Ismail, ya, Ismail kelas 1. Siapa? Apa, Biasir? Apa? Tentang fadl terus. Dah kok garuk-garuk. Gimana? Apa belum matang yang mau antum sampaikan? Dimatangkan dulu. Siapa yang tahu? Kisah atau dalil atau apa? Ayo, dari ikhwah mungkin? Fadal. Ayah sebelum adzan ya. Sebelum adzan. Coba diulangi kisahnya. Kisah perang Tabuk. Kehilangan untanya. Khair insyaallah. Naam. Itu di antaranya. Ada yang lagi? Udroza mungkin, Pak? Hah? Apa? Hasan. Naam. Masyaallah, khair, ahsan. Apalagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu ghaib, tidak mengerti ilmu ghaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Zid. Di antaranya kisah hadis Samir, hadis gimana? Nah, itu maksud antum. Hah? Mal mas'ul anha bi alamin asain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui enam perkara ghaib. Musa'ah tidak tahu. Apalagi fadhil dari ikhwah. Apalagi? Tadi saya baru bilang hadis. Hah? Ya, muadzan ini. Hadis. Hadisul ifki. Ya, berita dusta. Sya'nu al-munafiqin, mereka sering berbohong. Ya, dan disampaikan oleh Syekh Sa'di, la yustakthar. Ya. Jangan dianggap ini perkara yang banyak. Memang sudah kebiasaannya orang-orang munafiqin. Apa syahidnya di situ? Siapa yang bisa mendatangkan syahidnya? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib. Pada hadisul ifki. Ayo. Diulang lagi memorinya. Apa itu hadis al-ifki? Hah? Zakaria? Ya. Apa syahidnya? Kalau berzina, kemudian syahidnya apa? Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Apa buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui? Yani tidak mengetahui status Aisyah berzina apa tidak? Apa buktinya? Masih antum? Apa buktinya? Buktinya apa? Terus, Samir, ingat-ingat lagi ceritanya. Pak Jaafar kayaknya senyum-senyum, Pak Jaafar. Hah? Naam, ahsan. Sudah tumbuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi Aisyah. Naam. Yani kurang harmonis. Yani sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin, pertanyaan-pertanyaan yang adiah, pertanyaan-pertanyaan yang lewat saja. Bagaimana kabarmu? Tinggal. Bagaimana kabarmu? Tinggal. Tidak sebagaimana biasanya menanyakan dengan harmonis kepada Aisyah, mendekati, tidak. Nah, sampai-sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar ke khala bersama saudarinya. Nah, karena pada zaman dulu kalau buang hajat tidak di rumah, ya di khala, tempat yang baik, di tempat yang sepi. Kemudian Mistah, ya. Ini tergelincir dan mengatakan ta'isa Mistah. Naam. Celakalah Mistah. Naam. Wahai bibiku. Naam. Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Padahal dia adalah anakmu sendiri. Diceritakan 1, 2, 3 terus. Akhirnya pulang dengan menangis. Hingga turunlah ayat dalam beberapa ayat dalam surat An-Nur. Dan itu adalah pemuliaan terhadap Rasulullah SAW. Terhadap keluarganya dan tabri'ah dan pensucian pembebasan terhadap tuduhan-tuduhan orang munafikin kepada diri Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Al-muadzin falyu'adzin. akan kita lanjutkan. Kita selesaikan surat ini. Lahul asma'ul husna. Lahul asma'ul husna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki nama-nama yang banyak sekali. Allati la yuhsiha wa la ya'lamuha ahadun illallah. Yang tidak bisa menghitung. Yani tidak ada seorang pun yang bisa menghitungnya, mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi hadisnya sudah kita dengarkan. Ya. Wa ma'a dhalika fa kulluha husna. Bersama dengan itu, masing-masing dari nama Allah subhanahu wa ta'ala husna. Ya, husna sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, husna bimakna balighatun fil husni wa ghayatuhu. Ya. Sangat baik dan puncak dari kebaikan. Ya. Berbeda dengan nama yang dimiliki oleh seorang hamba manusia yang bernama Muhammad wa akhlaquhu madmum. Ya. Bernama Hasan ternyata akhlaknya qabih. Naam. Tayyib ila akhirih. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala husna balighatun fil husni wa ghayatuhu. Sangat baik dan puncak dari kebaikan, ya, kandungan dari nama-nama tersebut. Ay sifatu kamalin, terkandung padanya sifat yang sempurna. Bal tadullu ala akmalis sifati wa azamiha. Ya, bahkan menunjukkan sifat yang paling sempurna dan paling agung. La naqsa fi syai'in minha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan, ya, padanya biwajhin. Pada, ya, ada satu sisi dari sisi-sisi yang ada, yakni tidak ada sama sekali kekurangan padanya. Wa min husniha annallaha yuhibbuha, dan di antara bentuk kebaikan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mencintai nama-nama tersebut. Wa yuhibbu man yuhibbuha, dan mencintai hamba yang mencintai nama-nama tersebut. Ya. Wa yuhibbu min ibadihi ay yad'uhu wa yas'aluhu biha, dan mencintai hamba-hambanya yang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama tersebut. Wa min kamalihi anna lahu al-asma'ul husna. Di antara kesempurnaannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, was-sifat, was-sifatul 'ulya, dan sifat-sifat yang agung. Anna jami'a man fis samawati wal ard muftakhirun ilayhi. Bahwa seluruh makhluk yang berada di langit dan di bumi, ya, mereka membutuhkan Allah ala dawam, tanpa terputus, detik demi detik, terus waktu demi waktu kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sampai kita lepas dari, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hawaij kita, ya, tawakal kita, ya, seluruh perkara yang kita nam melangkah padanya, kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna bihamdihi, mereka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memujinya. Wa yas'alunahu hawaijahum, hamba-hamba Allah memintanya, meminta Allah, ya, atas hajat-hajat yang mereka inginkan. Fayu'tihi min fadlihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dari keutamaannya. Wa karamih, dan kedermaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma taqtadihi rahmatuh, yang dituntut oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hikmatuhu, dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan maha bijaksana. Alladhi la yuridu shay'an illa wa yakunu. Naam. Yang tidak ada yang dia inginkan kecuali hal itu terjadi. Wa la yakunu shay'an illa li hikmatin wa maslahatin, dan tidak ada sesuatu yang terjadi nam kecuali dengan hikmah dan maslahat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada yang luput terkait dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhaimin. Al-Muhaimin disebutkan dalam tafsir bahwa maknanya adalah pengawas. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan amalan-amalan hamba-hambanya. Baik, dengan ini berakhir tafsir surat Al-Hasyr, ya. Walaupun sedikit demi sedikit kita pelajari, ya, mungkin dengan waktu yang panjang. Mudah-mudahan dengan materi yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, dan apa yang antum dengarkan dari ataukah antum yang baca di dalam Al-Qur'an, ya, mulai bisa meresapinya, bisa difahami makna-makna ayat tersebut. Dan harapan kita setiap tafsir yang kita lewati jangan sekedar lewat saja, diulang lagi apa maknanya, ya, bukan hanya apa maknanya tapi apa kandungannya dan apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, ayat-ayat tersebut, dan apa yakni faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut, sehingga dengan itu bisa menambah iman kepada kita, ya. Dan telah disebutkan dalam, ya, tafsir yang sedang kita pelajari bahwa Al-Qur'an itu betul bisa melunakkan hati seseorang, ya. Hatta gunung yang fi ghayatis sulb, pada puncak kekokohan dan kekuatannya, itu bisa runtuh, bisa lunak dengan Al-Qur'an, apalagi kalbu manusia yang hanya ukurannya kecil, ya. Maka dengan mudah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa lunak. Dengan apa caranya? Diruqyah? Tidak, ya. Dibaca? Tidak, namun difahami. Taib, difahami, diresapi, kemudian diambil faedahnya dan diamalkan. Taib diamalkan dari kandungan Al-Qur'an tersebut. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala bahwa ahlul Qur'an wa khassatuhu, ya, yani ahli dalam Al-Qur'an dan orang-orang khusus dalam Al-Qur'an, yani bukan orang-orang yang pintar membaca, bukan, ya, dan orang-orang yang bagus bacanya, bukan. Kata beliau hafizallahu taala bahwa ahlul Qur'an adalah orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an satu, ya, dia fahami dan diamalkan, itu termasuk Al-Qur'an, ya, ahli dalam Al-Qur'an, dan dia adalah orang-orang yang khusus dalam Al-Qur'an, ya. Oleh karena itu, terutama saya ingatkan, ya, kepada hufadzul Qur'an, kita membaca jangan sampai larut dengan bacaan kita kemudian lupa dengan maknanya, ya, ataukah bahkan terbiasa membaca Al-Qur'an cepat terus membaca Al-Qur'an cepat, ya. Jadi dibiasakan ketika membaca Al-Quran, menghafal, ini harus ada rem. Ya, kenapa? Kalau orang membaca, memperhatikan, fulan kok bacanya cepat sekali. Bagaimana dia bisa memahami makna-maknanya? Bisa mentadaburi makna-maknanya? Wong dia saja bacanya cepat sekali. Ya, kalau dia membaca dengan pelan, terus, ya, ayatan, ayat demi ayat dibaca, ya, ini lebih memungkinkan untuk dia meresapi makna-maknanya. Tapi ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Dan apa yang keliru dari, ya, kekurangan saya dan syaitan. Tamat tafsiru surat Al-Hasyr, selesai tafsir surat Al-Hasyr. Falilail hamdu wa ala dhanika wal minnatu wal ihsan, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalu wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma, asyhadu an la ilaha illa anta.